Ustaz mohon dijelaskan tentang hukum safar bagi wanita, mengingat saya harus sering ke pondok untuk mengurusi putri saya karena banyak dalil yang menjelaskan tapi berbeda-beda. Ada yang tidak boleh lebih dari sehari semalam, ada yang tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam, dan ada yang juga berdasarkan jarak. Lalu adakah rukhsah safar tanpa mahram bila darurat? La yahillu, ya, tidak dihalalkan. La yahillu limra'atin muslimatin, ya, tusafir illa ma'adhi mahramin. Tidak dihalalkan wanita bersafar tanpa ada mahram. Mahram apa muhrim? Mahram, jangan salah lagi loh ya. Mahram, muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram yang dilarang untuk dinikahi, mahram. Jadi tidak halal wanita bepergian jauh, baksos ke Mojokerto. Saya kok sering ditanya kayak gitu ya. Enggak tahu itu memang ada apa enggak. Saya sering ditanya sama ibu-ibu. Bagaimana hukumnya baksos itu ke Mojokerto kemana sehari kita enggak pakai suami kita, ada acara enggak boleh, Pak. Jihadnya wanita di rumah. Kalau baksos ya baksos yang di sini aja. Kalau lebih afdol, ajak bapak istri ajak suami sampean baksos sekalian ke Mojokerto, ke Ngadirejo, ke Malang Selatan sama suami biar aman, Pak. Ya, la yukallifun nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebani di luar kemampuan kita. Dakwah itu jangan sampai merusak tatanan. Jadi tidak boleh safar tanpa mahram bagi wanita. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, istriku mau haji, tapi aku harus ikut jihad. Kata Rasulullah, irji, pulanglah, berangkat haji sama jihad saja disuruh batal, Pak. Jihad. Antum tahu ada seorang sahabat yang gak ikut jihad terus dihajar sama Nabi berapa hari itu. Siapa namanya sahabat itu? Ada sahabat yang gak ikut jihad, dihajar sama Nabi, diboikot. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Dihajar, Pak. Karena gak ikut jihad. Ini jihad, kata Nabi, kamu gak usah ikut jihad. Gak usah ikut jihad. Balik ke rumah, antarkan istrimu haji. Ini haji, Pak, bukan baksos. Mohon maaf ya, contohnya baksos. Sekarang sering-sering ditanya itu. Gak boleh, ya. Jadi harus pakai mahram. Nah, ini kasus beda. Ini seorang ibu punya anak safar, anaknya di pondok. Kalau memang pondoknya itu sudah jaraknya sudah jarak safar, berarti ibu harus memakai mahram. Mahram itu tidak harus suami. Bisa anak, bisa kakak, bisa paman. Karena suami itu bukan mahram. Suami itu mahram enggak? Sampaian ini enggak boleh datang ke sini sendirian, Bu. Oh, saya alhamdulillah Ustaz saya sama mahram. Siapa suami saya? Suami itu bukan mahram, Pak. Suami itu suami, bukan mahram. Itu orang salah paham di sini nih. Antum sama siapa? Bu, panjenengan kok meriki dengan siapa? Kan harus ada mahramnya, Bu. Oh iya, alhamdulillah saya sudah punya mahram. Ada akhwat lah, alhamdulillah saya sudah punya mahram. Siapa suami saya? Suami itu bukan mahram. Artinya mahram itu apa sih? Yang dilarang dinikahi. Lalu ini sudah jadi suami kok dilarang dinikahi. Suami ya suami, bukan mahram. Suami itu termasuk yang boleh safar. Jadi suami itu bukan mahram. Tetapi dia mempunyai hak khusus karena sudah akad nikah. Hukumnya seperti mahram. Tapi dia bukan mahram. Mahram itu kerabat yang tidak boleh dinikahi. Jadi suami bukan mahram. Tapi suami boleh safar. Saya sarankan ke ibu untuk diusahakan dulu, Bu, ya, untuk mencari mahramnya, ya, kalau ada suami ya dengan suami, kalau enggak ada ya dengan mahram yang lain. Ya, kecuali kalau darurat, ya tidak lagi. Darurat misalnya anak sakit, kalau enggak dijemur ini gimana, kasihan, enggak ada yang nganterkan ke rumah sakit. Sedangkan enggak punya mahram, ya tidak lagi. Dan kalau suaminya ngantor kerja ya harus suaminya harus apa? Harus meluangkan waktu. Kita itu jangan diatur oleh jadwal hidup kita, tapi kita yang ngatur jadwal kita, Pak. Jadi jangan terlalu sakup lah. Kalau memang untuk anak, jangan ditawar-tawar, Pak. Anak itu nomor satu, prioritas. Ya, kerja itu untuk anak, untuk istri. Jangan dibalik, gitu ya. Jadi hendaklah ibu mencari mahram, ya. Kecuali kalau darurat, kalau darurat sih boleh semua, Bu. Peramakan babi saja boleh kalau darurat loh ya. Nah, tapi untuk mengatakan ini darurat apa enggak nih ya, itu harus butuh ilmu gitu ya.